artis ciliknya Indonesia, co. Artis cilik yang punya suara sakti, artis cilik yang punya suara merdu. Ada Libas Community, ada Ramayana, ada SNP Indonesia. Mike Pro Shooting, Tasya Rosmala, Ju Palapa.